بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، kita lanjutkan pelajaran fiqhul asmaul husna karya Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Badr wafaqahullah halaman 11. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. لا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشريعة شرعية أشرف العلوم الشرعية وأزكى المقاصد العالية وأعظم الغايات السنية لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. فمعرفته سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال. وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الذي اجتمع عليه جميع النبيين، وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم، بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فصل yang berikutnya dari beliau tentang fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, utamaan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Qala wafaqallah, la raib, tidak ada keraguan, annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ashraful ulumi syar'iyyah, bahwasanya ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifatnya adalah semulia-mulia ilmu syar'i. Nah, dari ilmu syariat yang mencakup akidah, akhlak, fikih dan yang lainnya dari ilmu syar'i, maka yang paling mulia dari semuanya itu adalah al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi. Sehingga kalau seseorang itu semangat belajar fikih, belajar akhlak, belajar sirah, belajar tafsir, belajar hadis, maka semestinya dia itu harus lebih semangat lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi dan berusaha dengan sekuat kemampuannya memohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu ini, ilmu tentang asma Allah wa sifatuh, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Karena ini adalah ashraful ulum syar'iyyah. Ini yang pertama. Wa azkal maqasid al-'aliyah, dan sebersih-bersihnya maksud tujuan-tujuan yang tinggi, pencarian yang tinggi, segala apa yang dicari oleh orang dalam hidupnya, maka yang paling tinggi dan yang paling bersih diantara yang paling tinggi itu adalah mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat. wa'abamul ghayatis saniyah, dan sebesar-besar tujuan yang tinggi, maksud dan tujuan yang tinggi dari sekian banyaknya, maksud dan tujuan yang tinggi itu yang paling azga dan paling a'zam, paling bersih dan paling agung adalah mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat. Mengapa demikian? Lita'alluqihi bi asyrafi ma'lum, karena kaitannya dengan semulia-mulia yang diilmui, wa huwa Allah azza wa jal, yaitu Allah azza wa jal, sebagaimana ma'ruf dalam kaidah syarafil ulum bi syarafil ma'lum, syarafil ulum bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan yang diilmui. Nah, ini yang diilmui siapa? Allah Azza wa Jal. Maka ilmu yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, semua, ini ilmu yang paling tinggi. Mengenal Allah, untuk bisa dekat dengan Allah Ta'ala, ini pencarian maksud tujuan yang paling tinggi. Karena di sisi Allah segala apa? Segala perbenaran. Wa inna syai'in illa 'indana khaza'in. Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kami lah simpanannya. Nah, apapun ya, ketinggian, kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan yang dicari, itu simpanannya ada di sisi Allah. Maka semestinya seseorang itu menunjukkan pencariannya ke sana. Ingin keabadian, ingin kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, ketenteraman, semua ada di sisi Allah. Maka arahkan tujuan, maqasid, ghayat yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal Dia, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya dengan pengenalan yang baik, yang diikuti dengan adab, akhlak, dengan adanya asar dari pengenalan tadi, nanti akan dapat semua keabadian, kesenangan, kedamaian, keindahan, semua ketenangan. Ini sebabnya apa? Lita'alluqihi bi asyrafi ma'lum wa huwa Allah azza wa jalla. Fa ma'rifatuhu subhanahu wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumid dini kulliha. Diulang lagi. Ya. Sehingga mengenal Allah dengan kita mengenali namanya, sifatnya, perbuatannya, ini ilmu yang paling agung dari ilmu-ilmu agama seluruhnya. Seluruhnya. Wa iradatu wajhi ajallul maqasid. Dan mengharapkan, menginginkan wajah Allah adalah semulia-mulianya maksud tujuan. Seperti yang disebut tadi. Wa min syai'in illa 'indana khaza'in. Allah katakan dalam surah Al-Hijr. Dan tidaklah ada sesuatu pun melainkan di sisi kami lah simpanan, perbendaharaan. Maka hamba yang dekat dengan Allah, dia akan dapat apa? Apa yang di sisi Allah, segala-galanya. Sehingga jadikan iradah, mengharap wajah Allah, mencari wajah Allah sebagai semulia-mulia pencarian kita. Wa ibadatuhu asyraful amal. Ibadah kepada Allah itu semulia-mulia amal. Orang banyak berbuat, banyak beramal, Maka dari sekian perbuatan dan amalan manusia, yang paling bagus, paling mulianya ibadah kepada Allah. Sehingga hendaknya seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasakan dia berada dalam apa? Ashraful amal, sebaik-baik amalan ini. Nah, kenapa? Dia tujukan ini semua untuk Allah, dan dia melakukan memang apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicintai, yang diridai, yang dijanjikan untuk yang melakukannya segala apa? Kebaikan, utama, kemuliaan, ketinggian. Nah, sehingga jangan merasa apa? Hampa dengan ibadah, justru merasakan ini semulia-mulia amalan. Jangan mengikuti waswas syaitan yang mengesankan kepada seorang hamba kalau ibadah yang dilakukan itu adalah apa? Sia-sia belaka. Dan tidak ada apa namanya sesuatu yang menjanjikan, tidak ada sesuatu yang apa membanggakan. Nah, justru ini adalah semulia-mulia amal. Ya, yang sangat menjanjikan keuntungannya, sangat membanggakan, ya, orang yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan fadilah Allah dan rahmatnya, ya, dengan itulah hendaklah mereka berbangga. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Aina dunya wa fiha. Dari dunia dan seisinya. Nah, ketika orang berbangga, bisa punya bangunan megah, bisa punya kendaraan mewah, bisa membuat hal-hal yang indah di dunia ini. Ya. Maka seorang mukmin hanya lebih merasakan kebanggaannya ketika dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan istiqamah. Nah, di saat banyak orang yang jauh dari ibadah kepada Allah yang benar, ya, jauh dari keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah. Ini harus diingat. Jadi tiga ya, ilmunya, kemudian maksudnya, iradahnya, dan amal. Ini urutannya. Dengan ilmu kita punya keinginan, dengan keinginan kita melaksanakan amalan. Ilmu tentang Allah itu semulia-mulia ilmu. Menginginkan Allah, apa yang ada di sisinya, setinggi-tingginya keinginan. Mengamalkan ibadah merupakan bentuk pendekatan diri kepadanya. Ini semulia-mulia amalan. Wathana'u alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhuhu wa tamjiduhu ashraful aqwal. Dan menyanjung Allah dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya, memujinya, membesarkannya, memuliakannya dengan lisan kita, itu semulia-mulia perkataan. Coba. Jadi apa yang terkait dengan Rabbul Alamin ini sungguh sesuatu yang apa? Tinggi lagi mulia. Ilmunya, keinginannya, amalannya, ucapannya. Amalan tingkat tinggi, amalan yang sangat berkualitas, sangat berkelas. Dan sangat bercita rasa. Nah, tidak sembarang orang bisa melakukannya, tidak sembarang orang bisa merasakan kenikmatannya. Nah, hanya khusus orang-orang yang Allah kehendaki untuknya apa? Kebahagiaan dan kemuliaan. Wa dzalika asasul hanifiyah millati Ibrahim alaihi salam. Dan itu adalah landasan al-hanifiyah millati Ibrahim alaihi salam. Mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah landasan al-hanifiyah. Yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan ibadah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya secara hanif. Secara hanif. Begitu pula Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti milah Ibrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanif. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah milah Ibrahim yang hanif itu. Yang mana setiap orang yang mengenal agama ini selalu menisbatkan dirinya kepada milah Ibrahim. Ahlul kitab merasa mereka adalah pengikut milah Ibrahim. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy menganggap mereka itu berada di atas milah Ibrahim. Lihat. Betapa milah Ibrahim itu apa? Sangat tinggi. Setiap orang mengklaim dirinya berada di atas milah Ibrahim. Yahudi, Nasrani, musyrikin Quraisy saat itu mengklaim diri mereka berada di atas milah Ibrahim. Dan Allah katakan apa? Wa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nah, Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia itu muslim. Dan dia bukan orang musyrik, bukan orang muslim. Nah, inna awalan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabi walladina amanu. Sesungguhnya orang yang paling berhak yang menisbatkan dirinya kepada Ibrahim adalah pengikutnya yang beriman bersamanya. Ya. Dan Nabi ini Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Ini yang awalan nas bi Ibrahim. Nah, jelas? Ini kita kenali dulu tentang milah Ibrahim Al-Hanifiyah. Kalau sudah paham, ya, kedudukannya, kemuliaannya, maka asas daripada hanifiyah itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Nah, dengan mengilmuinya, dengan menjadikan iradah ini hanya kepadanya, dan menjadikan amalan yang ibadah itu hanya untuknya, pujian sanjungan hanya kepadanya. Jadi ingatnya, ilmu, iradah, amal, dan akwal. Yang semuanya berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semulia-mulia perkara. Dan inilah asas al-hanifiyah. Wa huwa dinu alladhi ijtama'a 'alaihi jami'un nabiyyin. Dan ini pula agama yang bersatu di atasnya semua para nabi. Semua para nabi. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya inilah ummatukum. Ummatukum di sini maksudnya apa? Dinukum. Agama kalian. Ummatan wahidah. Dinan wahid. Dinan wahid. Agama yang satu. Wa ana rabbukum dan aku adalah rabb kalian. Fa'budun, hendaklah kalian beribadah pada dalam ayat yang lain. Fattaqun, hendaklah kalian bertakwa kepada. Nah, sehingga dinul anbiya wahid, agama yang para nabi itu satu. Paham? Yaitu apa? At-tauhid. At-tauhid. Nah, al-ibadatu lillahi wahdah. Al-hanifiyah. Ini nah, dinul anbiya, agamanya para nabi, walaupun berbeda-beda apa syariat, tapi untuk yang satu ini, prinsip ini satu, sama. Tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus yang mengajak untuk berbuat syirik. Tidak ada. Semuanya mengajak umatnya untuk ibadah hanya kepada Allah. Baik. Wa alaihi ittafaqat kalimatuhum, dan di atasnya lah bersatu kalimat mereka. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu ucapan setiap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut. Begitu pula dalam ayat kuliah ya kuliah kitab ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw fa qul ashhadu bi annahu muslim. Satu kalimat mereka di atas ini. Semulia-mulia ilmu tentang Allah, sebersih-bersihnya maksud tujuan adalah kepada Allah. Semulia-mulia amalan adalah ibadatullah. Dan semulia-mulia ucapan adalah sanjungan pujian kepada Allah. Wa tawatu'at maqalatuhum. Tawatu' sama dengan ini istama ittafaqat. Bersatu ya perkataan mereka di atas ini. Di atas ma'rifatullah, di atas tauhidullah, wa tawarada nushuhum, dan berdatangannya nasihat mereka semua selalu apa? Mengarah kepada ibadah kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanuhum, dan juga penjelasan mereka para nabi semua itu bisa dibuktikan dengan kita banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan dakwah para anbiya. Dakwah para anbiya. Sana ada karya yang bagus Syarabi wafakumullah. Ini kitab bagus, yaitu tentang bagaimana manhaj para nabi, manhajul anbiya di dalam dakwah. Ya, semuanya satu. Semuanya satu. Itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Bal innahu ahadul mahawil azimah allati 'alaiha tartakizu da'watuhum. Bahkan sesungguhnya ma'rifatullah ini, tauhidullah ini adalah satu dari perbincangan yang agung yang di atasnya lah berpusat ya, dakwah mereka. Min awalihim ila khatamihim. Dari awal mereka, Nuh alaihissalam, hingga penutup mereka, yaitu Muhammad sallallahu wasallamu alaihi majma'in. Semuanya satu. Baca lagi. Qala rahimahullah ta'ala, ursilu bidda'wati ilallahi azza wa jalla wa bayani tariqil musili ilaihi wa bayani halil mad'uwi mad'uwi mad'uwina wa bayani halil mad'uwina ba'da wusulihim ilaihi. Fahadihi al-qawaidu al-thalathatu daruriyatun fi kulli millatin ala lisani kulli rasulin. Wa lafakullah ursilu bidda'wa inallahi azza wa jalla. Mereka para nabi, para rasul itu diutus untuk berdakwah ilallah, kepada Allah azza wa jalla. Wa bayani tariq al-musil ilaih, dan menerangkan jalan untuk sampai kepadanya, kepada Allah. Wa bayani halil mad'uwin ba'da wusulihim ilaih, dan menerangkan keadaan orang-orang yang didakwahi setelah mereka sampai kepada Allah. Ini tentang apa? Kenikmatan-kenikmatan. Zikr al-ma'ad. Jelas? Tayyib. Kata beliau, fahadil qawaid ats-tsalats, maka tiga kaidah ini adalah perkara yang daruriyah, yang sangat dibutuhkan di kulli millah, di setiap millah, ala lisani kulli rasul, atas lisan setiap rasul. Dan sekian ana ada karya tulisnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bagus, menuliskan tentang bersepakatnya para nabi dan para rasul itu di atas tiga perkara ini, yaitu tauhid, kemudian an-nubuwah, risalah, dan al-ma'ad, tauhid, kenabian atau kerasulan, dan hari kembang, apa, hari akhirat, hari kebangkitan. Tiga perkara ini sepakat para nabi dan para rasul, ya, mengajarkannya, mendakwahkannya agar umatnya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah, kemudian beriman kepada para rasul, para nabi, dan bersiap, mempersiapkan diri untuk akhirat. قال وفقه الله تعالى وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعرف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، الأصل الثاني معرفة الطريقة الموصلة إليه وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. الأصل الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم. Ini bagus ya tariqahnya Syekh Wafakullah ini. Setelah dia membuat satu pernyataan, dia nukilkan kalam ulama yang menguatkan apa yang dia katakan. Nah, untuk menghilangkan kesan dari pembaca kalau dia ini mengucapkan dari kalimat sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang telah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Nah, contohnya di, siapa di sini? Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan yang seperti itu di dalam kitabnya As-Sawa'iq al-Mursalah. As-Sawa'iq al-Mursalah. Kata beliau rahimahullah, inna da'wat al-rusul tadulu ala thalathati umur. Sesungguhnya dakwah para rasul berputar pada tiga perkara. Yang pertama, ta'rifur Rabb, mengenalkan tentang Rabb. Al-mal'u ilaih, yang diibadahi, ya kan? Dengan apa? Bi asma'ihi wa sifati wa afa'ali. Dengan dikenalkan nama-namanya, sifat-sifatnya, mengenal Allah. Al-aslu tsani, yang kedua adalah ma'rifatut tariqati al-musilati ilaih, mengenalkan tentang jalan untuk sampai kepada Allah. Jalan untuk sampai kepada Allah. Wahia yaitu zikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu. Mengingat Allah, syukur kepadanya, ibadah kepadanya. Allati tajma'u kulla hubbi. Kamala hubbi. Yang mengumpulkan kesempurnaan kecintaan. Wa kamala dhulillahu. Dan sempurnanya ketundukan kepadanya. Dan ini tidak mungkin yang kecuali dengan jalur apa? Risalah. Paham? Dengan jalur risalah, ittiba ar-rasul. Nah, jadi kalau yang pertama itu tentang ikhlas, kalau yang kedua ini tentang apa? Ittiba. Ya, mengenal Allah agar seseorang betul-betul memiliki yang namanya al-ikhlas pada batinnya. Ya. Mengenal tentang Rasul, bagaimana Rasul tadi mengajarkan jalan atau memberi tuntunan tentang jalan untuk sampai kepada Allah, ini hasilnya adalah apa? Ittiba. Paham? Ittiba. Al-aslu tsalits, pokok yang ketiga adalah ta'rifum ma lahum ba'dal wusul ilaihi. Mengenalkan kepada mereka apa yang mereka dapatkan apabila nanti sudah sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan radian, mardian, ridha dan diridhai. Apa yang mereka dapat? Fi dari karamatihi, di kampung kemuliaannya. Minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan. Alladhi afdaluhu wa ajalluhu, yang paling afdal dan paling mulianya adalah ridhahu anhum, ridhanya Allah kepada mereka. Walidwanu minallahi akbar, ingat dalam ayat wa tajliyatuhu lahum wa tajallihi lahum, dan Allah menampakkan dirinya kepada mereka. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Makna ziyada di sini adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatuhum wajhahu al-a'la wa salamuhu alaihim wa taklimuhu iyyahum salamu qawlan min rabbir rahim. Naam. Jelas? Naam. Ini tentang yang namanya al-ma'ad. Al-ma'ad. Hari-hari akhirat. Apa yang nanti didapat bagi orang-orang yang mau ikhlas ibadah kepada Allah dengan taba'ah, dengan ittiba', apa yang dia dapat nanti di akhirat. Nah, ini tiga perkara yang semua para nabi dan para rasul bersepakat di atasnya. Nah, mengajak umatnya kepada tiga ini. Nah, mungkin itu dia. Sama yang lainnya kita sambung lagi. Ya, kesimpulannya apa? Ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifatnya termasuk dari apa? Satu apa prinsip-prinsip pokok yang bersepakat di atasnya dakwah para nabi dan para rasul.